بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نصيحة بيمبينان فضيلة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى sudah berapa nasihat yang beliau sampaikan? Sudah berapa? 9 had. واحد الأولى الإخلاص. النصيحة الثانية من الإخوة المتزوجين yang catat, lihat catatannya. Nasihat untuk ikhlas dalam mencari ilmu, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang kedua, nasihat الثانية sabar, sabar dalam mencari ilmu, murojaah, menyampaikan. Nasihat tsalitsa, pak, nasihat ketiga, istimrar, ya, terus menerus di dalam mencari ilmu, tidak putus, mudawamah. Nasihat rabi'ah, yang keempat, yang ketiga, taqallah. Naam. Ya, taqallah. Yang ketiga, yang keempat, istimrar, mudawamah. Yang kelima, masuk dalam yang di sela-sela itu, ya. Nah, mendalami fan tertentu, ini masuk dalam nasihat yang keempat, mendalami bidang studi tertentu setelah menguasai ilmu-ilmu yang lain secara umum, secara global, demikian pula yang dibutuhkan secara rincinya. Nah, apalagi sungguh-sungguh ijtihad, bersungguh-sungguh. Nah, apalagi tawallu, tidak sombong dalam mencari ilmu. Nah, apalagi mulazamah al-ustadz, yakni minta bimbingan, arahan, terus belajar di sisi orang yang berilmu, orang yang bisa menyampaikan faedah. Terus apalagi sebanyak ini. Nah, berterima kasih para ulama, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan rahmat untuk mereka. Apalagi menjauhi ahli bid'ah, kitab-kitab mereka, ulama su', ada ilmu yang jelek, yang rusak. Demikian juga kitab-kitabnya. Masih ada al-hirs, bersemangat untuk bermujalasah, duduk, berteman, mencari ilmu dari orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh, dan menjauhi orang-orang yang soleh, orang yang jelek. Yang berikutnya, 9, al-muhafadah alal waqt wassiha, menjaga, memperhatikan, dan mengoptimalkan nikmat waktu dan nikmat kesehatan. Dijaga waktunya, dijaga kesehatannya, dimanfaatkan pada perkara-perkara yang positif. Naam. Qala Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimallah. Naam, qala al-ashirah. Nasihat yang ke-10. Semoga kita bisa baca sampai selesai. Al-ihtimamu bil lughatil arabiyyah. Ihtimam, perhatian sungguh-sungguh serius di dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, kenapa? Karena Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Hadis Nabi SAW juga menggunakan bahasa Arab. Penjelasan dan keterangan para ulama juga menggunakan bahasa Arab, kitab-kitab mereka. Maka tidak boleh seorang mencukupkan dengan terjemahan. Ya. Kalau ingin mencapai derajat yang lebih tinggi, tidak mencukupkan sampai di situ. Selain dari itu, bahasa Arab memiliki ketinggian bahasa yang tidak dicapai oleh bahasa-bahasa yang lain, susunan katanya. Ya. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Sehingga penting bagi kita semuanya untuk mempelajari, mencakup bidang-bidang penting. Kalau secara rinci bahasa Arab ataupun lugha Arabiyah, pelajaran bahasa Arab mencakup banyak permasalahan, dan di antara permasalahan yang paling penting adalah mempelajari nahwu, mempelajari sharaf. Nah, mempelajari nahwu sehingga mengerti ini dhamma, fathah, kasra, sukun dan seterusnya, mengerti kedudukan kalimat, kedudukan kata dalam kalimat, sehingga benar dalam memaknai dan memahami. Mengerti bagaimana muharakati dhamma, fathah, depan, tengah dan seterusnya, sehingga faham terhadap maksud dari Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi SAW. Mempelajari bahasa Arab. Nah, juga masuk dalamnya adalah seperti muhadatsah, juga penting juga membiasakan diri belajar bagaimana berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Rangkaian dari ilmu lughah al-arabiyah. قال رحمه الله فتأخذ من اللغة العربية ما يستقيم به لسانك. Engkau ambil pelajaran bahasa Arab, ma yastaqimu, pelajaran yang dengannya lisanmu yastaqim, lurus benar. Nah, sehingga benar dan lurus ketika mengucapkan. Dari sisi nahwunya, dari sisi sorofnya juga tidak kalah penting adalah ilmu tajwid. Kalau nahwu itu mempelajari tentang keadaan akhir, dhamma, fathah, kasra, sukun dan seterusnya. Sorof mempelajari keadaan tengah dan depan, depan dan tengah, bagaimana harokatnya. Tajwid mempelajari per hurufnya, bagaimana mengucapkan huruf yang benar. Nah, ini perkara yang sangat penting. Sehingga beliau tekankan di sini, fata'khudhu minal lughatil arabiyyati ma yastaqimu bihi lisanuk. Engkau mempelajari bahasa Arab pelajaran-pelajaran, bagian-bagian yang dengannya lisanmu menjadi lurus, menjadi benar. Dan para ulama telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita semuanya. Sehingga ada jenjang-jenjangnya, enggak langsung tingkat tinggi, namun yang paling rendah dulu, kemudian selesai satu kitab masuk ke kitab berikutnya, ya. Berurutan, nah, berjenjang. Wa ma ta'rifu bihi irtibatul ma'ani, dan mempelajari pelajaran bahasa Arab yang dengannya engkau mengetahui keterkaitan makna-makna. Mempelajari supaya kita bisa berbicara dengan baik dan benar. Kemudian mengerti, mempelajari bahasa Arab tersebut sehingga kita mengerti keterkaitan antara satu makna dengan yang lainnya, yakni mengerti maksud dan tujuan Al-Quran, Sunnah. Demikian pula kalam ulama. Dari mana kita ketahui? Dari pelajaran bahasa Arab tersebut. Demikian pula secara umum, dengan syakil yang lebih umum lagi, selain bahasa Arab juga ilmu-ilmu alat yang lain bagi yang menginginkan kokoh di dalam mencari ilmu. Belajar bahasa Arab selamapan, kokoh, ya, mempelajari yang lainnya, ilmu usul, usul fikih, sehingga faham ketika para ulama menjelaskan kaidah-kaidah usuliyah, mempelajari kaid fikihiyah sehingga faham, ya. Demikian pula mustalah hadis, mempelajarinya, ilmu-ilmu alat tersebut dipelajari, sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat dia bisa mentarjih, memilih mana dari pendapat-pendapat tersebut yang lebih kuat. Dan beliau di sini menekankan yang paling utama dan pertama adalah seperti mempelajari bahasa Arab, karena sebagai kunci, nah, sebagai pokok alat yang harus kita pegang sebagai thalibul ilm. Maka bersemangat ikhwah yang ada, demikian pula uzab, semuanya bersemangat di dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, Qala rahimahullah al-hadiyata asyarata, yang ke-11. Ar-rihlatu fi talabil ilm, rihlah. Melakukan safar, bepergian dalam mencari ilmu. Qala walaha aslun asilun, rihlah. Melakukan safar, perjalanan dalam mencari ilmu, ini memiliki asal, memiliki landasan yang amat kuat. Waqad rahala nabiyullahi Musa alaihi salam min ajli mas'alatin min nafilatil ilm. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana kita ketahui bagaimana kisah beliau, Nabi Musa alaihi salam melakukan perjalanan meninggalkan Bani Israel untuk menemui Nabi Al-Khadir, menggali ilmu. Beliau melakukan perjalanan min ajli mas'alatin min nafilatil ilm, yaitu terkait dengan suatu masalah dari nafilah al-ilm, ilmu tambahan. Kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam seorang nabi dan seorang rasul, Allah turunkan wahyu kepadanya. Namun pada sebagian perkara ada yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam yang dimiliki ilmunya oleh Nabi Khadir. Dari sini beliau melakukan safar, rihlah, mencari di mana keberadaan Nabi Al-Khadir tersebut. Demikian juga kalau kita melihat bagaimana salafun salih, para pendahulu kita, di dalam mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka melakukan safar dalam waktu 1 bulan, menempuh perjalanan 1 bulan untuk mencari satu hadis. Ini menunjukkan bagaimana semangat mereka dan kesungguhan mereka dalam mencari ilmu. Tentu barakallahu fikum, hal demikian ketika seorang tentunya sebagaimana dibimbingkan oleh ahli ilmu, tentunya setelah mereka menggali ilmu ya, dari orang-orang berilmu, memiliki ilmu di daerahnya, memperkuat ilmunya di situ, menghafal Quran, hadis, demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya, kemudian melakukan rihlah. Melakukan rihlah untuk mencari ilmu dari ahli ilmu yang lain. Qala wal ghurbatu tusa'iduka 'alal faraghi li tahsilil ilmi. Beliau juga menyebutkan, selain menyebutkan contoh dan dalilnya, beliau mengatakan wal ghurbah, keterasingan, yakni berada di negeri asing, berada di tempat lain, bukan tempat tinggalnya, berada di tempat safar dia. Al-ghurbah tusa'iduka, membantumu untuk al-faragh, untuk betul-betul meluangkan waktunya litahsilil ilm, untuk mendapatkan ilmu. Keumumannya demikian. Orang yang jauh dari tempat tinggalnya, dia safar untuk cari ilmu, dia tinggal di sana, ya, jauh dari tempat tinggalnya, biasanya lebih jadi, dia lebih mengoptimalkan waktunya. Keumumannya demikian. Benar kata beliau rahimahullah ta'ala, wal ghurbatu tusa'iduka ala al-faragh. Ghurbah, keterasingan, berada di tempat lain dari tempat tinggal kita, itu membantu kita untuk al-faragh, ya, betul-betul konsentrasi, meluangkan waktu kita untuk mendapatkan ilmu. Karena dia berpikir, saya di sini tidak tinggal lama, saya akan meninggalkan tempat ini mungkin sekian tahun, ya, selesai, maka saya harus optimalkan. Harus mengoptimalkan waktu. Bisa jadi dia mengambil durus yang banyak, pelajaran yang banyak, dia salin durusnya, Demikian pula waktu istirahatnya sedikit dia optimalkan untuk murojaah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia berpikir saya suatu saat akan meninggalkan tempat ini. Nah, dia akan kembali dan seterusnya. Baik. Kemudian nasihat yang berikutnya. Al-thaniyata asyrata, nasihat yang ke-12. Al-ibti'adu anit taqlid. Menjauhkan diri dari taqlid. Membaik-baik. Baik. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, makna dari taklid adalah mengikuti man laisa bihujjah biduni hujjah. Ittiba, kalau ittiba lain maknanya. Jadi mengikuti man laisa bihujjah biduni hujjah, mengikuti orang yang ucapannya, ucapan dia semata itu bukan hujjah, tanpa dilandasi oleh hujjah. Jadi mengikuti orang, manusia, tanpa dilandasi oleh dalil, tanpa dilandasi oleh ucapan Allah, kalamullah, ataupun hadis Nabi SAW. Nah, taklid. Dan hal demikian, taklid, sebagaimana dalam ilmu usul, lawan dari ijtihad, mujtahid. Ada muqallid, ada mujtahid. Muqallid, orang yang taklid, orang yang mengikuti orang lain, sementara orang lain tersebut, ucapannya bukan sebagai hujah. Dan dia mengikuti orang itu tanpa hujah. Nah, mujtahid, orang yang memiliki kemapanan dalam hal ilmu, ilmu alat, Quran, sunnah, demikian pula ilmu-ilmu yang lain disebutkan oleh para ulama, yang mencapai derajat untuk memutuskan suatu masalah, bereskan permasalahan dengan ilmu yang dia miliki. Dan barakallahu fikum, di sana ada istilah yang lainnya selain mujtahid, muqallid. Berikutnya ada muttabi'. Muttabi', yaitu orang yang mengikuti orang lain bihujjah, dengan dalil. Misalnya dia mengikuti ahli ilmu, kemudian ahli ilmu tersebut, baik dalam kitab atau lisannya, ahli ilmu tersebut memberikan bimbingan dan arahan dengan menyertakan dalil-dalilnya. Ini namanya muttabi'. Ada sebagian ahli ilmu menyebutkan dua macam, mujtahid dan muqallid. Ada pula yang menambahkan satu lagi adalah muttabi. Yang hakikatnya muttabi ini adalah orang yang mengikuti dalil. Nah, orang yang mengikuti dalil. Kata Syekh rahimahullah taala, al-ibti'adu 'ani taqlid, menjauhi taklid, membebek, ya, asal-asalan, asal ikut tanpa mengetahui dalilnya. Pokoknya kalau fulan sudah mengucapkan demikian, dia ikuti. Dan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berupaya mengikuti dalil tersebut. Menerima dalil dari siapapun, dalil itu atau kebenaran tersebut datang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di antara perkara yang ditanyakan adalah bagaimana, mada ajabatumul mursalin, apa yang kalian jawab, bagaimana tanggapan kalian terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Ini Al-Qur'an, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menetapkan di sini prinsip bagi thalabatul ilm, demikian juga bagi ahlus sunnah secara umum tentunya, ya, menjauhi taklid. Terlebih khusus thalabul ilm, jangan taklid. Yang sudah diberikan rezeki mengerti bahasa Arab, diberikan rezeki oleh Allah SWT mengerti akidah, kemudian ibadah, muamalah, ilmu yang banyak, berusaha untuk naik levelnya, ya, berusaha untuk naik tingkatannya dengan terus mendalami ilmu syariat. Kata beliau rahimahullah, al-ibti'adu anit taqlid, menjauhi sikap taklid. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah engkau taqfu, ai wala tattabi, janganlah engkau mengikuti apa yang ma laysa laka bihi ilm, perkara yang tidak engkau ketahui ilmunya. Jangan mengikuti perkara yang tidak kalian ketahui ilmunya. Kemudian nasihat yang ke-13, Al-Thalitha Asyarata Al-Bu'udu Anil Jadali, menjauhi jidal, menjauhi jidal, berdebat. Jangan suka berdebat. Menjauhi sikap ini. Faqad rawa at-Tirmidzi fi jami'ihi, telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala di dalam kitab Jami' beliau, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala. Tidaklah suatu kaum tersesat, tidaklah suatu kaum tersesat menjadi menyimpang, keluar dari sirat mustaqim. Tidaklah suatu kaum tersesat ba'da hudan, setelah mendapatkan petunjuk ilmu, sudah diberi ilmu, diberi Quran, sunnah, kanu alai, yang dahulu mereka berada di atasnya. Maksudnya orang yang diberi ilmu, peluang untuk istiqomah lebih besar. Namun kenapa mereka menyesat? Kenapa mereka tersesat? Kata Nabi SAW, illa utul jadal, kecuali tatkala mereka ya utul jadal, diberi kesukaan, kegemaran, hobi untuk berdebat. Suka berdebat. Thumma qara'a, kemudian Nabi SAW membaca, ma darabuhu laka illa jadala, bal hum qawmun khasimun. Tidaklah mereka memusuhimu, demikian pula menentangmu dari apa yang engkau bawa, wahai Nabi SAW, illa jadalan, kecuali berjidal, berdebat, yakni apa yang diucapkan oleh kaum musyrikin di hadapan Nabi SAW. Kadang mereka menuntut kepada Nabi SAW untuk datangkan ayat, ataupun menantang Nabi SAW untuk didatangkan siksa dan hal-hal yang lainnya. Dari penantangan mereka, ma darabuhu laka illa jadala, tidaklah mereka lakukan kecuali untuk menjidalmu, bukan untuk mencari kebenaran. Nah, sehingga ini hal yang tercela, termasuk dari sifat orang-orang kafir, orang musyrik, membicarakan sesuatu bukan untuk mencari kebenaran. Ya, bukan untuk mencari kebenaran. Itu berbeda ketika seorang bertanya. Kalau kita melihat bagaimana kaum musyrikin, pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada Nabi SAW tentang hari kiamat misalnya, pertanyaan sebatas jidal, perdebatan menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ingin mencari kebenaran. Demikian pula pertanyaan mereka, siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini? Tujuannya adalah jidal, bukan untuk mencari kebenaran. Ma darabuhu laka illa jadala. Ini sikap yang tercela, sikap dari kaum musyrikin. Oleh karena itu, talibul ilm, demikian pula ahlu sunnah wal jamaah, menjauhi sikap demikian, menjauhi sikap suka berjidal, suka berdebat. Yang membedakan adalah niatan. Yang satu berniat untuk mencari kebenaran, dia bertanya, jadi dialog, namun dia cari kebenaran tersebut tentunya dengan adab. Yang satu lagi yang menggugah dia adalah untuk berdebat atau bahkan untuk menjatuhkan lawannya. Innamal a'malu binniyat. Maka di sini diingatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala hal yang sangat penting bagi talibul ilm untuk menjauhi sikap jidal, suka berdebat, ya, penyakit yang sangat berbahaya. Sehingga Nabi ingatkan, tidaklah kaum tersesat setelah mendapatkan petunjuk yang mereka ada di atasnya kecuali setelah mereka diberi kegemaran, kecintaan untuk berdebat. Bal hum qaumun khasimun, bahkan mereka itu adalah kaum yang suka khasimun, suka bertengkar, berdebat. Ya. Itu haula. Kemudian kata beliau, wala tata'assab li ra'yika fi ikhtilafil afham. Nasihat bagi kita semuanya. Janganlah engkau ta'assub terhadap akal pikiranmu, yakni mengklaim merasa bahwasanya yang paling faham, yang paling pintar di dalam mengerti dan memahami dalil hanya dirimu. Jangan ta'assub, karena bisa jadi kebenaran itu datang dari orang lain. La tata'assub, jangan ta'assub terhadap akal pikiranmu, merasa benar sendiri, merasa ya paling bagus, paling pintar, paling faham. Fi ikhtilafil afham, di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan dalam pemahaman. Kenapa bisa jadi kita yang salah faham? Kita yang salah. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau berharap ya, ketika berdiskusi, berdialog dengan orang lain, ahli ilmu yang lain, beliau berharap bahwasanya kebenaran itu ada pada saudaranya. Harapannya beliau yang salah, yang benar yang salah. Nah, tawadhu, bukan kemudian merasa benar sendiri. Nah, ini nasihat yang sangat bagus dan sangat penting. Wala fi ikhtilafi tanawwu'i. Demikian pula dalam ikhtilaf tanawwu'. Jangan ta'assub. Ikhtilaf tanawwu', semisal dengan ikhtilaf afham. Nah, yang di situ terdapat kelonggaran di dalam memahami perbedaan yang ada terkait dengan dalil Quran maupun sunnah. Ini memahami demikian. Demikian pula ikhtilaf tanawwu'. Satu ibadah, satu amalan bisa dilakukan dengan nau yang pertama, jenis yang pertama, bisa juga dengan jenis yang kedua. Maka di sini kita dituntut untuk lapang dada. Ya, jangan memaksakan orang lain harus sesuai dengan pendapat kita. Ya, kenapa? Karena di sini ikhtilafnya, perbedaannya terkait dengan pemahaman. Bisa jadi pemahaman mereka yang lebih benar, kita yang salah. Adapun terkait ikhtilaf tanawu, karena masing-masing memiliki dalil yang sahih yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda halnya dengan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad yang di situ mesti ada yang benar dan mesti ada yang salah. Ini Memang demikian nasihat beliau. Kita bersikap tengah-tengah. Ya. Tidak kemudian, untuk perhatikan, ada ikhtilaf afham, ada ikhtilaf tanawu', di sana ada ikhtilaf tadad. Dalam ikhtilaf afham, ikhtilaf tanawu', kita tidak boleh memaksakan diri untuk orang lain agar menerima pendapat kita, menerima tarjih kita, lapang dada. Ya. Berbeda halnya dengan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf yang di situ bertolak belakang antara dua hal tersebut. Yang mesti di sini harus ditarjih, harus ditentukan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Mana yang benar, mana yang salah. Sehingga beliau tidak sebutkan di sini. Hatta la tad'un nasa ila taqlidika wa anta tash'uru aw la tash'uru. Dalam ikhtilaf afham dan ikhtilaf tanawwu', jangan ta'assub, jangan ekstrim, jangan merasa benar sendiri. Bisa jadi pemahaman sana yang benar. Ya, bisa jadi ini adalah tanawwu', bisa dilakukan ini dan itu. Kata beliau, hatta sehingga engkau la tad'uwa an-nas, sehingga engkau tidak mengajak manusia untuk taklid kepadamu. Harus ikut saya, harus sesuai dengan pemahaman saya. Nah, baik engkau sadari ataukah tidak engkau sadari. Menjauhi jidal juga menjauhi sikap ta'assub, fanatik terhadap pendapatnya sendiri. Sekali lagi, ini terkait dengan ikhtilaf afham dan ikhtilaf tanawwu'. Perbedaan dalam memahami dalil, perbedaan ya, terkait dengan tanawwu', sama-sama mendatangkan dalil yang sahih yang ada kelonggaran di dalamnya. Adapun terkait dengan ikhtilaf tadad, misalnya terkait dengan kesyirikan, nah, iman, dan di situ, maka di situ wajib adanya ketegasan. Kita tidak ta'assub. Ya, kita tidak ta'assub terhadap pikiran kita. Namun kita memegang kebenaran. Terkait dengan permasalahan tauhid, rububiyah, uluhiyah, al-asma, was-sifat, tegas. Nah, kita menyalahkan mereka, kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya, kita tidak mengatakan, oh ini ikhtilaf afham, ini ikhtilaf tanawu, namun ini ikhtilaf tadad. Mereka di atas kebatilan. Kenapa? Karena mereka berjalan di atas hawa nafsunya. Kita berjalan bersama Nabi, bersama dengan para sahabat dan salafus saleh. Nah, dibedakan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, beliau mengatakan at-tathabbutu fil fatwa. Tathabbut, meneliti di dalam menyampaikan fatwa. Tentu kita, maqam kita belum sampai situ. Nah, maqam kita adalah menukilkan, menukilkan kalam para ulama, baik mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, menukilkan ulama terdahulu, imam empat ataupun yang lainnya, menukilkan ulama sekarang yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup, sifatnya menukilkan. Menukilkan ucapan mereka, demikian pula dalil yang mereka bawakan. Karena keterbatasan ilmu kita. Ya. Demikian pula, kalau ini, kalau sebelum sampaikan, at-tathabbut fil fatwa, tathabbut meneliti, hati-hati dalam berfatwa, juga kita sebagai penukil, juga berhati-hati di dalam menukil. Dan itu. Enggak asal sebar, enggak asal disampaikan. Sekarang orang semangat. Ya, semangat ingin menyampaikan kebenaran. Ya. Namun enggak tasabut, enggak diteliti dulu ini haditsnya sahih atau enggak. Beritanya benar atau tidak. Ya. Bagi kita tasabut di dalam menyampaikan berita. Tasabut di dalam menisbahkan kepada ahli ilmu. Benar enggak ulama tersebut mengatakan? Ya, jangan-jangan tidak mengatakan. Ya. Pelajaran penting bagi kita adalah berhati-hati di dalam berucap, di dalam menukil, di dalam menyebarkan dan menyampaikan. Tasabbut. Nah, tasabbut. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalu wa hadha haram. Janganlah kalian mengatakan lima tasifu alsinatukum alkadhiba terhadap apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian berupa kedustaan. Ya, jangan berdusta. Apa dusta itu? Ya, ikhbaru ma yukhaliful waqi', mengabarkan sesuatu menyelisih kenyataan, namanya kadzib. Sengaja atau enggak sengaja. Itu namanya kadzib. Kadzib ikhbaru ma yukhaliful waqi', mengabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataan. Baik berita manusia ataupun lebih-lebih syariat. Syariat misalnya, ya, mengabarkan ini haram padahal itu halal. Mengabarkan ini halal itu haram. Kadzib, dusta. Kata Allah Ta'ala, wala taqulu, janganlah kalian mengatakan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian berupa kedustaan. Jangan mengikuti lisan yang dusta. Artinya apa? Asal ngomong, asal berbicara, tanpa tasabbut, tanpa diteliti. Hadza halal, ini halal, wa hadza haram, ini haram. Litaftaru 'alallahi al-kadziba, sehingga kalian melakukan iftira, berdusta atas nama Allah. Ancaman keras. Ya. Jangan mudah menyampaikan berita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu berdusta, berdosa. Cukup seorang berdosa tatkala dia mengabarkan setiap perkara yang dia dengar. Dia kabarkan, dia sampaikan, enggak tasabut. Ya. Lebih-lebih masalah syariat. Litaftaru 'alallahi al-kadziba, sehingga kalian melakukan iftira, berdusta atas nama Allah. Apa sebabnya? Enggak tasabut. Innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang yang yaftarun, membuat-buat perkara atas nama Allah, kedustaan, la yuflihun, tidak beruntung. Ya. Allah mengancam orang-orang yang iftira, berdusta atas nama Allah, ya, dia tidak beruntung di dunia maupun di akhirat. Secara mutlak di sini. Ya, kalau dia sampai derajat fatwa, ya, mencapai derajat sana, dia enggak tasabut, maka terjatuh pada hal ini. Nah, demikian pula yang mengkhawatirkan adalah orang-orang yang menyampaikan, yakni orang menukil tanpa memperhatikan kebenaran apa yang dinukil. Nah, secara khusus apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis maudhu'. Hadis-hadis maudhu' yang sebagian kaum muslimin karena semangat fadhail a'mal, keutamaan amalan, dia semangat keutamaan sholat duha, keutamaan ini, padahal itu ada hadis yang maudhu, hadis yang dibuat-buat. Dia sebarkan, ini termasuk dari dosa besar. Yang mana pelakunya? Nah, yang membuat hadis-hadis palsu, dia diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempati neraka jahannam. Terakhir qala rahimallahu ta'ala, hadha, ini, wala takfi hadhil ajalatu linasihati talibil ilm, tidak cukup, ya, hadhil ajalah, yakni waktu yang singkat ini untuk memberikan nasihat bagi penuntut ilmu. Artinya di sini isyarat dari beliau rahimallahu ta'ala agar kita tidak mencukupkan nasihat tadi, buka lagi, ya, dengarkan, perhatikan nasihat para ulama kita bagi orang-orang yang mencari ilmu. Fa ansahuhu birruju'i ila jami'i bayanil ilmi wa fadlih. Saya nasihatkan kepada talibul ilm untuk merujuk, melihat, menengok kitab Jami' Bayanil Ilm, kumpulan keterangan tentang ilmu dan keutamaannya, Ibnu Abdul Bar, karya Ibnu Abdul Bar, wa kitabil ilm li Abi Khaythamata Zuhairi Ibni Harbin, ya, demikian juga kitab ilm karya Abu Khaythamah Zuhair bin Harb, wa kitabil ilm min sahihil Bukhari, kitab ilmu dalam sahih Bukhari, wa min sahihi Muslim, dari sahih Muslim, wa ghairiha min dawawinil Islam, dan lain sebagainya dari kitab-kitab Islam yang ditulis oleh para ulama. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yardha, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada semuanya untuk bisa meraih perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan nasihat dari Syekh rahimahullah ta'ala, kita diberikan keistiqomahan dalam mencari ilmu, menggali warisan Nabi SAW, yang dengan itu ya, biiznillah kita akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju jalan ke dalam surga. Mengerti akidah, mengerti iman, mengerti ibadah, mengerti muamalah, kemudian kita amalkan, itu akan mengantarkan ke dalam surga dan keridhaan Allah SWT. Adapun masdar, sumber dari nasihat ini sudah kita singgung, sebutkan juga Gharatul Asyritah, kitab beliau, jilid pertama, halaman 7 sampai halaman 11. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillahirabbil alamin.